السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني الأحباء، أيها المستمعون الكرام والمشاهدون الأجلاء، para ikhwah dan akhwat sekalian، para pendengar Radio Raja yang saya cintai، dan para pemirsa TV Raja yang saya muliakan، alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Arab dengan buku panduan kita yaitu Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Insyaallah fi hadhil laila sanadkhul fil juz'ul thalith min hadhil kitab. Kita masuk pada jilid yang ketiga daripada kitab tersebut. Wa anjazna kitabain, al-kitab al-awwal wal-kitab al-thani. Kita telah menyelesaikan kitab yang pertama dan kitab yang kedua. Begitu banyak qawaid allati darasnaha, begitu banyak kaedah-kaedah yang telah kita pelajari yang terdapat di dalam dua kitab tersebut, yaitu kitab jilid yang pertama dan jilid yang kedua. Kul al-qawaid allati akhadnaha hiya al-qawaid asasiyah haqiqatan. Semua kaedah yang kita pelajari hakikatnya adalah merupakan kaedah-kaedah dasar yang begitu penting untuk diketahui dan dipelajari. Oleh karena itu, saya ingatkan kembali kepada para peserta yang ikut dalam pembelajaran bahasa Arab ini untuk sering-sering mengulang, itu murajaah, kembali kaedah-kaedah yang antum ikuti dari sejak awal pembelajaran yang diajarkan terutama oleh akhuna wa ustadzuna pada jilid yang pertama, yaitu Ustaz Hamzah Abbas hafizullah ta'ala. Kemudian pada jilid yang kedua beliau juga berpartisipasi memberikan pengajaran, kalau tidak salah sampai kepada pelajaran yang ke-10. Kemudian saya diberikan amanah untuk melanjutkan pelajaran tersebut, yaitu pelajaran yang ke-11 sampai akhir pada jilid yang kedua. kaidah yang kita pelajari itu butuh murajaah. Butuh, saya katakan butuh murajaah, agar supaya maklumat-maklumat yang ada dalam kitab tersebut, terutama terkait dengan kaidah, dan juga tidak kalah pentingnya terkait dengan pembelajaran bahasa, supaya maklumat itu rasikhah thabita fi adhanikum, supaya maklumat itu betul-betul terpatri, tertanam di dalam ingatan kita, dan bisa untuk dipraktikkan ketika kita membaca buku-buku bahasa Arab, terutama ghair musyakkal, yang tidak berbaris. Kedepan dalam kitab ini kaidah-kaidah lain yang barangkali mungkin akan antum jumpai, mungkin akan merasakan lebih sulit barangkali, dan ini butuh konsentrasi dan butuh keseriusan, al-ijtihad wal musabarah, kesabaran, wal juhud, kesungguhan untuk ikut serta pembelajaran ini. Oleh karena itu kami berharap, usahakan untuk tidak, yaitu absen dalam mengikuti pelajaran ini. Sebab sekali saja kita absen, itu akan berdampak yang begitu besar, yaitu semacam ada fajwah, kekosongan, ketidakkesenambungan mengikuti pelajaran bahasa Arab ini, apalagi terkait dengan kaidah. Ayuhal mustami'un al-kiram wal musyahidun al-ahibba, para pendengar Radio Raja yang saya muliakan, dan para al-musyahidun yang saya cintai, mari kita buka pada pelajaran pertama dari kitab Durusul Arabiyah Al-Juz Tsalits, yaitu jilid yang ketiga. Bahasan yang pertama ini sekiranya sebagian besar antum tidak asing, sebab ini sering disinggung di dalam pembelajaran-pembelajaran pada pelajaran-pelajaran yang baru, karena ini terkait dengan masalah i'rab wal bina. Nanti saya minta antum untuk partisipasi membaca apa yang tertera di dalam buku ini, sekaligus sebagai tatbik, praktik. Apa yang sudah antum kuasai, materi-materi yang terkait kaidah pada pembelajaran pada kitab yang pertama dan kitab yang kedua. Sebelum saya minta para peserta untuk membaca kitab ini, sedikit saya jelaskan, bahasan kita adalah terkait al-i'rab wal bina. Ini terkait dengan masalah mu'rab dan mabni. Tapi nanti apa yang dikatakan mu'rab dan apa yang dikatakan mabni? Satu kelebihan dalam bahasa Arab, di mana bahasa Arab ini memiliki harakat. Memiliki harakat, yaitu baris. Terkait dengan ilmu nahu, akhir harakat itulah yang menjadi pokok bahasan. Akhir harakat itu yang menjadi pokok bahasan dalam ilmu nahu. Sedangkan harakat-harakat sebelum huruf akhir itu adalah bahasan ilmu sarfi. Itu bahasan ilmu sarf. Yaitu perubahan bentuk harakat, berarti terjadi perubahan bentuk kata. Perubahan harakat, maksud saya adalah harakat, bukan harakat akhir, tapi harakat sebelum huruf akhir. Berarti terjadi perubahan bentuk kata. Nah, perubahan bentuk kata ini adalah bahasan ilmu sarfi. sebagai contoh, kita ambil kata-kata darasa, nanti akan kita lihat atau kita jumpai dalam kitab bentuk lain, darsun atau darsan, dars, darasa, darsun, nanti akan kita jumpai darisun, akan kita jumpai kalimat yadrus, tadrusu, udrus, dan sebagainya. Terjadi perubahan kata dan terjadi penambahan kata, penambahan huruf dan pengurangan huruf, ini adalah bahasan ilmu sarfi. Sedangkan ilmu nahu adalah perubahan akhir harakat. Akhir harakat. Sebagai contoh, terkadang kita jumpai kata Muhammadun, terkadang kita jumpai kata Muhammadan, Muhammadin. Ya'kulu, ya'kula, ya'kul, dan begitulah selanjutnya. Di akhir kata ada dhammah, ada fathah, ada kasrah, dan ada sukun. Ini yang disebut dengan i'rab. Itu dibahas dalam ilmu nahu. Perubahan nyata. Tapi ada yang tidak berubah, permanen sama sekali. Ini juga bahasan ilmu nahu. Yang akhir kata tidak ada perubahan, la yataghayyar. Ini yang disebut dengan bina, mabni, permanen. Nah, di sini perlu kita pelajari mana yang mu'rab, yang berubah, dan mana yang mabni, yang tidak berubah, yang permanen. Kemudian yang berubah, mu'rab, terkadang ada perubahannya nyata, zahir. Ini juga harus kita pelajari. Dan ada perubahannya yang tidak nyata, tapi pada hakikatnya dia berubah, tapi perubahannya tidak nampak. Sebagai contoh, yang perubahan nyata tadi kata-kata Muhammad, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Al-kitabu, al-kitaba, al-kitabi. Ada perubahannya yang tidak nyata. Musa. Kata-kata ini manakala ditempatkan dalam satu jumlah, amil apa saja dia masuk kepada kata ini tidak akan pernah berubah. Ja'a Musa, Musa di sini sebagai pelaku fa'il. Ra'aitu Musa, Musa juga dibaca, dia sebagai maf'ul bi, objek. Hukumnya berbeda. Kalau yang pertama fa'il, hukumnya marfu, sedangkan maf'ul hukumnya mansub. Iltaqaitu bi Musa, saya bertemu dengan Musa, dia dimasuki oleh huruf jar sebagai amil, juga tidak ada perubahan yang nampak di situ. Ini juga digolongkan mu'rab, tapi tanda i'rab yang berubahnya tidak nampak. Insyaallah ini akan menjadi pokok bahasan kita di dalam pelajaran pertama dan pelajaran selanjutnya. Taib, untuk ikhtisar minal waqt, untuk menyingkat waktu, saya persilakan kepada antum para peserta yang ikut pembelajaran ini, baik para pendengar maupun para penonton, pemirsa di TV Raja, untuk dipersilakan membaca pelajaran yang pertama. Nanti apa yang antum baca, saya akan tanyakan sedikit beberapa pertanyaan yang terkait dengan kaidah yang sudah kita pelajari, untuk mengingat kembali agar supaya pelajaran yang lalu tidak berlalu begitu saja. Baik, saya serahkan kembali kepada Ustaz Ihsan. Jazakallah khair kepada Ustaz Mas'ud, hafizahullah ta'ala. Kita berikan kesempatan bagi pendengar serta pemirsa Roja TV, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021 823 6543, di pelajaran pertama, jilid yang ketiga. Dan kami sangat berharap bagi Anda yang ingin mengikuti kajian, Anda sudah mempelajari terlebih dahulu pembahasan atau pelajaran dari jilid pertama dan jilid kedua, sehingga pembahasan yang akan kita kaji lebih meningkat dan meluas. Dan bagi Anda yang ingin atau baru pertama kali mengikuti pelajaran bahasa Arab, Anda bisa ikuti untuk jilid 1 atau jilid kedua insya Allah dalam waktu dekat bersama Ustaz Hamzah Abbas di hari Kamis. Maka memberikan kesempatan bagi para pendengar raja, silahkan yang sudah memiliki buku atau yang belum, Anda bisa melihat dan kami akan tampilkan di layar televisi di Roja TV. Kita angkat untuk satu penelpon yang pertama. Taib, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamarudin, Ustaz. Kamarudin, ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal ya ah Kamarudin. Adas al-awal. Naam, iqra qira'ah sahihah bisyakal, ha? Naam. Adas al-awal. Al-ighrabu wal-bina'u fil asma'i. Al-ismu imma mu'rabun wa imma mabniyun. Fal-mu'rabu ma taghayyara akhiruhu bisababil amili. Nahu ja'al mudarrisu marfu'un. Sa'altul mudarrisa mansubun. Sallamtu 'alal mudarrisi majrurun. Wal mabniyu ma la yataghayyara akhiruhu. A'id. Wal mabniyu ma la yataghayyaru. Yataghayyaru. Limadha ar-ra maftuha? Wal mabniyu ma la yataghayyaru. Limadha ar-ra madmuma? Yataghayyaru. Limadha ar-ra maftuha? Kenapa ra-nya bari fathah? Antum baca. Yataghayyaru. Baik, kenapa dhammah? Dhammah. Ya, Kamarudin, apa saja antum baca dhammah suku sebagai saya akan tanya itu. Mudhari'. Fi'il mudhari. Nah. Fi'il mudhari terkadang mansub, terkadang majzum, sah? Naam. Lam yalid, hadha majzum. Naam. Terkadang mansub, terkadang dhamma. Kenapa antum baca fathah atau dhamma di sini? Mana yang benar? Dhamma karena tidak berubah, tidak merubah harakat. Harakat akhir. Ya, kalau ana robah kenapa? Ya taghayyara? Salah. Khata ini? Anzar ya ah Kamarudin. Perubahan kata. Al-asal al-ism marfu. Wal-asal al-fi'il marfu. Itu hukum asal. Itu perlu diketahui. Hukum asal isim dan fi'il itu marfu. Yutuf. Kelas? Nah, fi'il dan isim dia akan berubah kalau ada amil yang masuk. Faham tak? Faham. Nah, kalau ada amil yang masuk dia akan berubah. Tergantung amilnya apa. Bisa dia marfu, bisa mansub, bisa majrur. Kalau fi'il bisa marfu, bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Selama tidak ada amil maka dia tidak akan berubah. Kembali hukum asal yaitu dia marfu. Baik, kenapa antum baca sini ma la yataghayyara aw la yataghayyaru? Kirain ada perubahan ma yataghayyaru, Ustaz. Ya baca yataghayyaru. Kenapa? Tidak ada perubahan dalam apa? Nah, tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam. Tidak ada amil nasab yaitu yang menasabkan tidak ada di situ. Tidak ada amil yang menjazamkan. La di situ bukan la nahiyah. Kalau la ini artinya jangan. La itu apa? La nafiyah. La nafiyah yang masuk pada fi'il mudhari tidak menasabkan dan tidak menjazamkan. Jadi dibaca seperti baca hukum asli wal mabniyu ma la yataghayyaru. Sudah? Jangan ragu lagi. Hah? Karena ini sudah masuk praktik baca kitab nih. Nah, Ustaz. Baik. Fadhil Kamaruddin. Wal mabniyu ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil amil. Amin. Nah. Baik. Nah. Ja'a haula'i fi mahali raf'in. Sa'altu haula'i fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin. Salamtu ala haula'i fi mahali jarrin. Baik. Masalah qira'ah jayidah. Baik, ana sebelum kita menjelaskan ini, saya akan tanya kembali kepada Kamaruddin. Nah. Iqra marasanya al-maudu al-unwan. Nah. Ad-darsul? Ad-darsul awwal. Kenapa antum baca al-awwalu lu? Kenapa enggak la awli? Na'ad. Sahih. Taib. Kenapa antum baca ad-darsu? Apa alasan? Mubtada. Ad-darsul awwalu mubtada. Atau ada Al-mubtada wal man'ut fi mujarrad awal, alhamdulillah. Nah, berarti sudah mengingat juga. Sudah, nah, betul. Mubtada. Jayid. Atau ada i'rab lain? Enggak ada, Ustaz. Ad-darsul awwal. Enggak ada i'rab lain. Naam. Baik. Ini sering kita jumpai dalam kitab-kitab judul umpamanya Al-Hadithul Awwal Babut Taharati. Itu i'rabnya misal dia sebagai khabar mubtada mahdhuf. Takdirnya hadza babut taharati. Hadza ad-darsul awwalu. Inilah pelajaran yang pertama. Paham? Paham, Ustaz. Baik. Mahdhuf. Nah, bisa khabar mubtadanya mahdhuf. Takdiruhu hadza. Baik, pertanyaan yang kedua selanjutnya. Iqra. Al-i'rabu wal bina'u. Terus? Fi asma fil asma'i. Terus, istamir. Al-ismu imma mu'rabun wa imma mabniyun. Fal mu'rabu ma taghayyara akhiruhu. Yakfi. Taib, ma muqirab fal mu'rabu? Fal mu'rabu. Sebagai apa di situ? Fal mu'rabu. Al mu'rab. Sebagai apa di situ? Fal mu'rab. Kenapa baca al fal mu'rabu? Atau kena berharakat dhamma di situ? Bisa saja salah cetak kan? Ini apa namanya? Bad. Atop. Atop kemana? Ada arupa ini apa ya? Isim di awal di i'rab apa? Isim al ismu. Nah, setiap isim yang terletak di awal. Setiap di awal marfu. Iya, kedudukannya apa? Mubtada. Mubtada. Nah, mahada mubtada. Al mu'rabu situ i'rabnya mubtada. Mubtada. Baik, mana khabarnya? Mata. Mata ghayyara. Mata ghayyara. Mas itu ma apa? Ma alladhi. Ma nafiyah? Alladhi. Oh, isim mausul. Naam. Ma al-mausula. Sebagai isim? Mausul. Mausul. Taib, mana silat mausulnya? Silatul mausulnya. Taghayyara. Ini sudah kita pelajari. Taghayyara. Taghayyara. Bentuknya apa? Taghayyara. Bentuknya madi. Saya tanya bukan bentuk fi'il di situ. Jum, bentuk silatul musulnya apa? Jum? jumlah fi'liyah. Sahih, sahih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Qamaruddin ala hadhihi al-qira'ah mumtazah, dan nah, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain serta pemirsa di 823-021-823-6543. Dan kami ingatkan, pembahasan jilid ketiga ini berkaitan dengan praktek dari apa yang telah kita pelajari di jilid 1 dan jilid 2, sehingga tidak akan lepas dari pelajaran tersebut. Dan sudah dibahas dan jelaskan oleh Ustaz tentang mubtada serta na'at dan man'utnya, dan ini sekaligus sebagai praktek bagi kita dan murojaah ya Ustaz ya, sekaligus ya, dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya. Dan kami sangat berharap Anda sudah mempelajari atau sudah membaca minimal dari jilid 1 dan jilid yang kedua. Kita angkat kembali, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taiman. Ummu Masyita. Kaifa haluki ya Ummu Masyita? Alhamdulillah ana bi khair. Taib, tafadhali ya Ummu Masyita, iqra'i. Min awal. Iqra'i min awal. Dari awal. Naam. Darsul awal. Sahih. Ad-darsul awal. Bil harakat, bil harakat. Semua harja hatta huruf akhir harus dirakatkan. Ad-darsu al-awwal. Harakatkan lamnya, jangan disukunkan. Kalau sukunkan cari selamat itu. Kalau diharakatkan ini. Awala awwali atau awwaluhu, demikian. Ad-darsu al-awwal. Ad-darsul awwalu. Sambungan itu. Al-i'rabu wal-bina. Wal-bina, wal-bina'u, bina'a, bina'i. Taib, kita tunggu. Nantazir. Taib. Taib. Al-i'rabu wal-bina'u. Naam. Afil asma'i. Al ismu imma mu'rabun wa imma mabniun. Fal mu'rabu ma taghayyara akhirahu bisababi akhirahu. Akhirahu, ra maftuha. Akhiruhu, ra madhumma. Ra-nya berdhamma. Naam. Baik, soal, limadha? Karena jadi khobar. Khobar. Khobar dari mana? Fal mu'rabu. Tadi kan sudah dijelaskan, tadi khobarnya ma itu. Tadi ya, khobarnya adalah ma, isim mausul. Jadi khobar mubtada dari mu'rab itu ma. Nah. Coba lihat taghayyara akhiruhu. Kira-kira ini jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah. Karena setiap isim mausul ini juga sudah kita bahas bab terakhir daripada jilid yang kedua ya, tentang isim mausul, bahwa isim mausul yaitu alladhi untuk mudzakkar, allati untuk muannas, alladhi mudzakkar mufrad mudzakkar yaitu untuk laki-laki tunggal, kemudian allati untuk muannas mufrad untuk wanita atau perempuan tunggal, nanti alladhani untuk musanna, allatani musanna juga tapi untuk wanita, alladhina untuk jama' laki-laki, kemudian allai awillati untuk jama' muannas, kemudian nanti ada man isim mausul untuk berakal, ada ma isim mausul untuk ghair akal yang tidak berakal. Jadi ma dan man juga termasuk isim mausul. Nah, setiap isim mausul dia harus ada yang namanya silatul mausul. Silatul mausul yaitu apa? Sebagai pengikat, penghubung antara sebagai pengikat daripada isim mausul. Sebab kalau tidak ada silatul mausul, maka isim mausul itu tidak memiliki makna apa-apa dan tidak jelas. Nah, silatul mausul ini adalah bentuknya jumlah atau syubul jumlah. Baik itu jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, atau syubul jumlah jar marjur atau dzaraf. Umumnya yang sering kita jumpai itu adalah jumlah fi'liyah. Itu umumnya. Ya. Nah, di sini kita lihat ma taghayyara. Ma taghayyara. Taghayyara itu adalah fi'il. Taghayyara akhiruhu. Ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Mana isim mausul di situ? Amanu. Isim mausul. Alladzina. Setelah alladzina, amanu. Itu apa? Jumlah apa itu? Umushita, jumlah apa itu? Amanu? Amanu jumlah... Fi'liyah kan? Kan fi'il itu. Naam, amanu. Amanu, itu jumlah fi'liyah. Fi'il madhi. In kalimah amana. Nah, daripada amana. Amana. Amana, amanu. Itu mereka beriman. Nah, demikian juga di sini, fal mu'radu ma taghayyara akhiruhu. Nah, ini jumlah apa tadi ini? Ummu Syita? Ai jumlah? Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah itu terdiri dari apa saja? Dari awalnya kalimat fi'il. Nah, unsurnya terdiri dari fi'il. Kemudian apa lagi? Kalimat kerja. Iya, fi'il itu kata kerja. Yang kedua terdiri apa lagi? Jumlah fi'liyah terdiri pada fi'il dan pelakunya. Pelaku. Fa'il. Yang disebut dengan fa'il. Terdiri pada fi'il dan fa'il itu jumlah fi'liyah. Contoh ja'a aliyun. Ja'a aliyun itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu kalimat yang diawali dengan kata kerja. Ja'a itu kata kerja, madhi, lampau. Mana pelakunya? Aliyun, ja'a aliyun. Jadi aliyun itu dikatakan fa'il, pelaku. Baik, kita kembali di kitab ini. Fal mu'rabu ma taghayyara akhiruhu. Taghayyara akhiruhu ini adalah jumlah fi'liyah. Dia sebagai silatul mausul daripada ma. Nah, taghayyara fi'il, mana fa'ilnya? Ya Ummu Syita? Akhiru, makanya apa hukum fa'il? Marfu. Nah, di mana apa tanda rafa' di sini? Dhamma. Karena dia isim mufrad. Makanya dibaca akhiruhu. Tidak bisa dibaca akhirahu atau akhirihi. Karena dia sebagai fa'il pada taghayyar. Ma taghayyara akhiruhu. Taib, ikra'i. Baca Ustaz. Naam. Bisababil amiri. Sebab. Bisababil. Bisababil amiri. Saya tanya. Bisababi. Babi itu huruf akhir pada sabab. Harakatnya bi. Yang aslinya bu. Tapi di sini bi berubah. Kenapa? Kena kemasukan huruf jar. Iya. Kena dimasuki oleh huruf jar. Wahua. Ba. Ba, ya, bi. Seperti bismi, bismillahi, bismi. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kenapa baca al-amili? Al-amili. Asalnya al-amilu. Berubah jadi al-amili. Kenapa al-amili? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Masya Allah. Berarti sudah lengket sudah masalah idhafan. Bagus, alhamdulillah. Baik. Nahu, ikra'i. Nahu, contoh ja'al mudarrisu. Marfu'un. Naam. Sa'altu al-mudarrisa. Sa'altul mudarrisa. Mansub. Salamtu alal mudarrisi. Majrurun. Baik, jayyid. Barakallahu fik. kita barakallah. Afwan Ustaz. Nah. Ustaz, namanya enggak bisa juga saya suka nekat. Nekat apa? Nah. Ya. Muntas aja sekalipun. Oh gitu. Nah, masyaallah muntas ini aljabah di jidah. Ya terkadang lupa beberapa mudu itu satu hal yang biasa. Cuma saya ingatkan lagi sering-sering untuk murajaah kembali. Ya, nah. Makanya di sini saya akan tanya juga beberapa pertanyaan untuk mengingatkan kembali. Nah. Nah. Iya, sering belajar terus Ustaz, tapi ya maklumlah udah tua jadi. Oh iya, sama Bu, saya juga tua nih. Baik. Baik. Jazakillahu khairan. Jazakillahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik pada Ummu Masyiqah. Dan setia dari pembahasan jilid pertama beliau mengikuti, Ibu. Iya. Dan pembahasan yang tadi disampaikan oleh Ustaz, para pendengar, Anda bisa lihat kembali di pelajaran kelima, ya, pelajaran kelima jilid yang pertama berkaitan dengan mudhaf dan mudhafun ilaih. Dan ternyata diulang kembali pada pelajaran pertama jilid ketiga, dan ini sebagai murojaah dan mengingatkan kita tentang pelajaran yang dahulu, yaitu pelajaran kelima jilid pertama dari kitab Durrul Lughah. Kami berikan kesempatan berikutnya. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Wahid. Naam, Ustaz. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khairin. Tayyibun. Tayyibun. Alhamdulillah, masyaallah. Kaifa haluk, Ustaz? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Wa fiika barakallahu. Tayyib, kaifa iqra' wal wasil yani, qira'ah wal mabni. Wasil ya. Naam. Wal mu'rabi syabul amir wal mabniyu. Yang kedua ya saya. Nah, wal mabniyu. Wal mabniyu ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil amili. Nahwu ja'a haula'i sa'altu haula'i salamtu ala haula'i. Ja'a haula'i fi mahalli raf'in sa'altu haula'i fi mahalli nasbin salamtu ala haula'i fi mahalli jarin. Baik, ana as'al. Wal mabniyu. Khalas? Khalas. Baik. Wal mabniyu waw situ, waw apa di situ? Waw ataf. Waw ataf. Dari mana tuh waw ataf? Dari fal mu'rabu sahih. Jadi ini disebut dengan ataf apa? Apakah atfu kalimah ala kalimah atau atfu jumlah ala jumlah? Jumlah, Ustaz. Jumlah, sahih. Ya mungkin dalam kitab yang lalu mungkin tidak terlalu dibahas ya masalah ataf. Nah. Ya. Mungkin dibahas ataf kalimah ala kalimah. Di sini atful jumlah ala jumlah. Kenapa? Kena al-mabniyu ma la yataghayyaru itu jumlah. Nah, diatafkan kepada jumlah sebelumnya, yaitu al-mu'rabu ma yataghayyaru. Ma taghayyara akhiruhu. Itu jumlah. Ayo jumlah, ya Abdul Wahid. Jumlah apa? Yang mana, Ustaz? Yang kedua-duanya. Ma'tuf alaih adalah fal-mu'rabu ma taghayyara akhiruhu. Wal ma'tuf alaih ada al-mabniyu ma la yataghayyaru akhiruhu. Ayo jumlah? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, na'am. Kerana ataf itu, kalau itu jumlah, jumlah ismiyah ma'tufa ala al-jumlah ismiyah. Al-jumlah al-fi'liyah ma'tufa ala al-jumlah al-fi'liyah. Hakada. Baik. Kalau gitu, wal-mabni, ma'irab wal-mabni, muqirab? Mubtada. Mubtada. Oleh kerana itu dibaca, wal-mabniyu. Baik. Tidak ada alasan lagi untuk membaca selainnya. Tapi mana khabarnya? Ma. Ma. Ayu ma. Ma apa itu? Ma mausul. Ma mausulah. Isim mausul. Bimakna? Bimakna apa-apa maksudnya? Asyai. Asyai. Mana asyai? Sesuatu. Ya, atau alladhi. Mana alladhi. Isim mausul lagi juga ada alladhi. Bimana asyai? Sesuatu. Baik. Mana silatul mausulnya? La yataghayyaru. La yataghayyaru faqat? Akhiruhu. Akhiruhu. Naam. Jadi jumlah apa ni? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah al-manfiyah. Jadi jumlah fi'liyah al-manfiyah. Al-manfiyah. Kena dalam la situ, manfi. Jumlah fi'liyah. Taib. Kena yataghayyaru fi'il mudhari. Akhiruhu sebagai apa? Akhiruhu sebagai fa'il. Fa'il. Taib. Bisababil amili. Ahsan. Baik, coba terjemahkan dari awal. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul al-awwalu. Nah, pelajaran yang pertama atau awal. Al-i'rabu wal bina wal bina'u. I'rab dan bina. Nah, jadi enggak diartikan dulu. Ya, ini istilah dalam bahas dalam ilmu nahwu, i'rab dan bina, atau nanti juga istilah mu'rab dan mabni. Tidak diartikan dulu, nanti akan akan diuraikan apa maksudnya. Baik. Wasil. Wanam. Wasil. Alif. Fil asma'i. Di dalam isim. Dalam isim-isim. Pada isim. Pada isim-isim. Maksudnya apa ini? Permasalahan i'rab wal bina. Permasalahan i'rab dan bina itu terjadi pada atau terdapat pada isim. Nah, ini akan dibahas. Nanti ada isim yang mu'rab, ada isim yang mabni. Ikra wa tarjim. Al-ismu imma mu'rabu wa imma mabniyun. Imma mu'rabun wa imma mabniyun. Taib. Isim bisa jadi mu'rab, ada kalanya mu'rab, ada kalanya urab, ada kalanya mabniyun. Mabni. Iya. Kita belum terjemahkan itu. Ya, kita terjemahkan apa sesuai dengan lafalnya dulu. Tapi baru diterjemahkan atau baru diungkapkan apa maksud mu'rab dan mabni. Terus. Nah, fal mu'rabu ma yataghayyaru ma taghayyaru akhiruhu bisababil amili. Nahwu. Fal mu'rabu adapun i'rab mu'rab ma ya taghayyara ma taghayyara ma taghayyara apa-apa atau sesuatu sesuatu yang berubah akhiruhu pada akhirnya berubah akhirnya berubah akhirnya nya ini hu al dhamir hu itu kembali ke mana ini ma taghayyara akhiruhu akhiruhu ma taghayyara ke akhir berubah kema Ustaz. Kema nah. Itu yang disebut dengan apa? A'id. A'id. A'id. A'id itu sesuatu yang kembali kepada isim mausul. Jadi nanti isim mausul dia membutuhkan apa? Silatul mausul dan membutuhkan a'id. A'id yaitu dhamir yang kembali kepada isim mausul. Harus ada dan harus sesuai dengan isim mausul. Ya, ma taghayyara akhiruhu. Sesuatu yang berubah akhirnya. Akhirnya bisa babil amil. Dengan sebab amil. Ya, disebabkan amil. Jadi ada faktor yaitu amil. Baik, nahu. Nahu contoh. Misalnya contoh. Jaa al-mudarrisu. Marfu'un. Jaa datang al-mudarrisu mudarris atau guru. Marfu'un. Sa'altu al-mudarrisa. Saya bertanya kepada mudarris. Mansubun. Salamtu alal mudarrisi. Majrurun. Saya bertemu. Salamtu. Titip salam saja. Titip salam saya memberi salam. Memberi salam. Oh. Ya, atau saya mengucapkan salam. Saya mengucapkan salam kepada guru dari satu guru. Di mahali majrur. Mana mahali sini? Majrurun. Majrurun. Majrur. Baik, barakallahu fik. Wa fik barakallahu ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Abdul Wahid. Abdul Wahid. Taib, saya kira jelas ya. Pelajaran pertama ini, insya Allah pelajaran ini enteng ya, ya mudah. Karena sudah banyak disinggung di awal-awal. Nah, ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yaitu bahasan kita adalah masalah bina i'rab dan bina. Yaitu perubahan akhir kata maupun yang tidak berubah di akhir kata. Ini terdapat pada isim. Oleh karena itu, kata pengarang, al-ismu imma mu'rabun wa imma mabniyun. Jadi isim ada kalanya mu'rab, ada kalanya mabni. Yaitu ada kalanya isim itu berubah akhirnya. harakatnya berubah. Dan ada kalanya dia itu mabni, ada kalanya dia tidak berubah, permanen. Nah, kalau dia isim itu berubah disebut dengan mu'rab. Yaitu akhir, huruf akhirnya berubah harakatnya. Disebabkan ada faktor, ada amil. Amil itu yang mengerjain. Amil yang mengerjain. Jadi ada yang mengerjakan, ada yang pelakunya, ada yang yang berbuat, ada yang melakukan, sehingga dia berubah. Sebagai contoh di sini, ja'al mudarrisu. Maksud di sini adalah kata-kata al-mudarris. Kalau kita lihat contoh yang pertama, al-mudarrisu itu harakat akhirnya pada sin adalah dhamma. Ini disebut istilah marfu. Disebut istilah marfu. Kalau kita lihat contoh selanjutnya, sa'altul mudarrisa. Berubah kata-kata mudarrisu menjadi al-mudarrisa di sini. Fathah harakatnya. Ini diistilah dengan mansub. Kemudian kalau kita lihat contoh yang ketiga, sallamtu 'alal mudarrisi. Harfu sin huna maksura, berbaris kasrah. Ini diistilah dengan majrur. Nah, perubahan ini nampak jelas. Baik nampak itu bisa dilihat oleh mata kepala karena ada harakatnya, dikasih harakat, atau tidak dilihat oleh mata kepala tapi nampak dalam ucapan. Dalam ucapan nampak. Sekalipun tidak dikasih harakat. Barangkali karena banyak kitab yang gundul enggak kasih harakat, tetap saja dibaca itu berubah bacaannya. Ja'al mudarrisu, sa'altul mudarrisa, sallamtu 'alal mudarrisi. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa faktor yang menyebabkan dia berubah? Katanya sama. Katanya sama. Maksudnya bentuk kata sama. Tapi kok bisa berubah harakat akhir? Nah, ini yang dikatakan karena ada amil. Bisababil amil yang masuk. Mana amilnya? Kalau kita lihat ja'al mudarrisu. Dia di sini, al-mudarris di sini dia marfu, tanda rafanya dhamma, bisababi fi'il. Kena ada fi'il yang masuk itu ja'a. Kena fi'il apa? Fi'il ini adalah fi'il yang lazim. Fi'il lazim yang membutuhkan pelaku. Dia tidak membutuhkan objek, fa'il. Nah, di sini al-mudarris dia sebagai pelaku, maka dia menjadi marfu. Amilnya adalah fi'il ja'a. Kita lihat yang kedua, sa'altul mudarrisa. Di sini berubah. Kenapa? Amilnya berbeda. Tidak sama dengan amil yang pertama. Sama tapi tidak serupa. Sama, kalau sama dari sama-sama sisi fi'il. Amilnya sama-sama fi'il, kata kerja. Ja'a fi'il, kata kerja. Sa'altu juga fi'il, kata kerja. Cuma kata kerjanya berbeda. Bukan berbeda dari sisi waktu. Sisi waktu itu sama, sama-sama fi'il madhi, lampau, masa lampau. Akan tetapi bentuk fi'il pertama fi'il lazim, bentuk fi'il yang kedua adalah fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan maf'ul bih. Tidak semata-mata membutuhkan fa'il, pelaku, tapi membutuhkan maf'ul bih, objek atau penderita. Nah, di sini sa'al tu fa'il sudah ada, yaitu dhamir tu, kata ganti. Sa'al tu. Yang butuh yang kedua adalah maf'ul bih, objek, penderita. Nah, di sini objeknya adalah al-mudarris. Berubah posisi atau berubah jabatan kata. Ja'al mudarris, jabatan kata mudarrisi, mudarris adalah sebagai fa'il pelaku, sedangkan jabatan kata dalam kalimat yang kedua, sa'altul mudarrisa, dia sebagai objek maf'ul bi atau penderita. Nah, dalam kaidah nahu, fa'il hukumnya marfu, sedangkan maf'ul bih hukumnya mansub. Tidak sama. Oleh karena itu, maka harakat pun berubah. Otomatis berubah. Jadi su menjadi sa. Ja'al mudarrisu sa'altul mudarrisa. Tidak bisa kita balik harakatnya. Ja'al mudarrisa sa'altul mudarrisu. Khata. Salah harakatnya. Kalau ada yang baca, berarti dia belum atau tidak mengetahui ilmu bahasa, grammar nahu. Salah dalam membaca, ini akan salah dalam mengartikan. Nah, ja'al mudarris artinya adalah telah tiba atau telah datang guru itu. Kalau sa'altul mudarrisa, saya telah bertanya kepada guru itu. Contoh yang ketiga, salamtul adal mu'alal mudarrisi. Salamtul alal mudarrisi. Kita perhatikan, sin di sini beres kasrah, yang istilahnya majrur. Nah, di sini terjadi perubahan. Kenapa? Amilnya beda yang masuk. Kalau tadi yang pertama fi'il lazim yang masuk, yang kedua fi'il muta'addi yang masuk, membutuhkan maf'ul bih, sedangkan yang ketiga yang masuk adalah huruf jar. Harfu jar. Huruf jar. Huruf jar adalah huruf yang menjarkan isim setelahnya. Untuk pemula, bahasa sederhananya, membaris kasrahkan isim setelahnya. Huruf jar, min, diantaranya min, ila, an, ala, fi, rubba, wal ba, wal kaf, wal lam. Itu diantaranya. Nah, di sini ada ala. Jadi, alal mudarrisi. Ba, bil mudarrisi. An, anil mudarrisi. Bi, bismillahi dalam Quran. Bismi, bukan bisma atau bismu dibaca. Tapi bismi kada ada ba yang masuk. Jadi salamtu alal mudarrisi. Enggak bisa dibaca salamtul alal mudarrisa atau salamtul alal mudarrisu. Sekalipun tidak ada harakatnya. Di sini, kalau seandainya tidak ada harakat, tidak bisa kita baca semau kita. Ya, tergantung saya. Enggak bisa begitu. Ada kaidah. Dibaca salamtu alal mudarrisi. Kenapa baca mudarrisi? Karena ada huruf jar yang masuk. Mana itu? Ala. Nah, itu kaidah yang sudah baku. Jangan ditanya lagi. Kok kasrah? Memang kalau ala, ala yang masuk huruf jar yang masuk, memang kenapa? Kenapa enggak mudarrisa? Ini kaidah yang sudah baku. Maka tanda jarnya di sini kasrah. Ya, kenapa? Karena dia isim mufrad. Isim yang menunjukkan tunggal. Salamtu alal mudarrisi. Nah, itu yang dikatakan mu'rab. Terjadi perubahan harakat di akhir. Saya kasih contoh yang lain. Mungkin pelajaran kita agak kita lambankan supaya bisa dikuasai. Karena ini makin lama, ini makin berat. Kasih contoh, saya kasih contoh yang lain. وصل الحجاج وصل الحجاج يكتب ها نعم طيب وصل الحجاج ini saya tulis untuk bagi para pemirsa TV Raja. Bismillah. هذا مثل آخر مني كنت أدرسها وصل الحجاج إلى المطار. Nah, ini bisa-bisa kita baca tanpa kasih harakat pun dalam kitab, umpamanya kitab ghair musyakkal, ya, tanpa berbaris. Tentu ini hanya takbir biasa, tidak terkait dengan seperti kitab hadis sebagainya. Kalau hadis terkait dengan hukum dan sebagainya, ini hanya bahasa sehari-hari. Wasalal, kita baca wasalal hujjaju ilal matari. Nah, di sini bacaan yang benar adalah wasalal hujaju ilal matari, dan itu pasti tidak salah. Iya. Karena itu kaidahnya. Ni wasala fi'il madhi. Wasala fi'il madhi. Wasala al-hujjaju ila al-matari. Nah, kenapa baca al-hujjaju di sini? Karena dia fa'il. Yang merafakkan dia ada fi'il wasala. Fi'il ini membutuhkan fa'il saja. Yaitu wasala al-hujjaju. Dia fa'il. Fa'il hukumnya marfu. Tanda rafa' di sini adalah dhamma. Ilal hujjaj ilal matari. Enggak bisa baca al-matara atau al-mataru. Kenapa? Ada ilah, harfu jar. Mesti baca al-matari. Misal sani, au, saya terjemahkan, wasal hujjaju ilal matari. Apa terjemahannya? Para haji telah sampai ke bandara. Naam. Para haji telah sampai ke bandara. Misal sani, awsaltu, apa baca al-hujjaj ini? Apakah al-hujjaju, al-hujjaja, atau al-hujjaji? Nah, di sini berubah. Awsaltul hujjaja. Gak bisa al-hujjaju. Kenapa? Karena dia sebagai maf'ul bi, objek. Mana fi'ilnya? Awsala. Bukan wasala. Kalau wasala ini fi'ilnya lazim, yang tidak membutuhkan objek, atau tidak menasabkan maf'ul bi secara langsung, sedangkan fi'il yang kedua awsala adalah fi'il yang menasabkan fi'il, menasabkan maf'ul bi, itu objek. Awsaltul hujjaja ilal matari. Nah, di sini dia sebagai fa'il, di sini sebagai maf'ul bi, objek. Apa artinya? Awsaltul hujjaja ilal matari, saya mengantar para haji ke bandara. Nah, umpamanya kalau antum mau naik taksi, ya sa'iq, ya tolong bawa saya ke mana? Tanah Abang. Suk Tanah Abang. Suk Tanah Abang, jangan diterjemahkan suk ardil, ardil akhil kabir, ha? Itu nama tidak diterjemahkan. Nah, pasar Tanah Abang. Baik. Bagaimana cara mengungkapkannya? Awsilni ila suq Tanah Abang law samahta. Ya, mohon bawa saya ke Tanah Abang. Jadi awsala. Iltaqaitu bi, saya berjumpa bi al-hujjaji, dibaca. Kenapa? Ada amil, yaitu amilnya huruf jar, ba. Iltaqaitu bil hujjaji fil matari. Sama seperti ini, huruf jar, ila fi huruf jar, semuanya kasrah di sini. Demikian juga al-hujjaji kasrah, kena ada ba di sini. Ba harfu jar ni. Ba bil hujjaji. Nah, kalau kita perhatikan ini, kalimat ini harakatnya terjadi perubahan. Al-hujjaju, al-hujjaja, al-hujjaji. Ini yang dikatakan isim mu'rab. Al-hujjaj itu isim. Isim. Apa tanda isim? Apa tanda isim? Alif lam. Menunjukkan isim. Nah, di sini marfu, di sini yang kedua mansub, yang di sini istilahnya majrur. Nah, ini dikatakan isim mu'rab. Baik, barangkali itu ya pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah bahasan masih ringan. Ya. Baik, kita akan angkat beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat yang telah disampaikan pendengar kita di kesempatan malam ini. Dan di antara pertanyaan yang disampaikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiqih Ustaz. Wa iyyak. Naam. Di dalam Al-Qur'an terdapat kalimat min qablu, Ustaz. Naam. Dan kita dapatkan di pelajaran keempat jilid pertama, min itu berfungsi membuat kasrah atau majrur. Kenapa tidak menjadi min qabli tapi min qablu? Min qablu. Ini kalau tidak salah pernah juga saya ungkapkan, ya, pernah disinggung. Qablu itu juga isim mu'rab. isim mudhari bukan mabni. Nah, kenapa min qabli baca ini terkait dengan kaidah lain? Yaitu kata-kata lafal qablu ini hanya qablu, qablu dan ba'du. Tidak bisa dikiaskan dengan lafal lain. Itu hanya lafaz khusus. Khusus bagi qablu dan ba'du. Nah, kalau dia mudhaf ilaihnya dibuang, maka dia menjadi mabni. Maka dia menjadi mabni. Asalnya dia mu'rab. Ketika dia mudhaf ilaihnya dibuang, maka dia menjadi mabni ala dhammi. Dhamm. Maka dibaca min qablu wa min ba'du. Kenapa mudhaf ilaihnya dibuang? Nah, insyaallah nanti ada kaidah yang akan kita pelajari bahas itu ya. Ya. Yang jelas itu apa penyebab faktornya. Ya. Kenapa? Karena setiap lafal qabla dan ba'da mesti diidhafakan. Tidak bisa enggak diidhafakan. Enggak bisa kata-kata qabla saja, ba'da, karena dia qabla dan ba'da itu dzaraf. Nah. Jitu qablaka. Saya datang sebelummu. Jitu qabla al-asri, jitu qabla al-asri, saya datang sebelum asar. Ana jitu ba'da salah, saya datang telah setelah salat. Nah, itu baca ba'da dan qabla. Dia dzaraf, mansub. Tapi mudhaf ilainya dibuang, setelah qablunya dibuang, maka menjadi mabni. Kenapa dibuang? Itu boleh dibuang kalau dia maklum. Jadi kalau kata-kata itu maklum, artinya sudah disebutkan bahasa sebelumnya, kata-kata itu disebutkan sebelumnya, maka boleh dibuang sehingga menjadi dia mabni. Maka dikatakan min qablu wa min ba'du. Wallahu'alam. Jazakallah khair. Dan demikian pendengar kita di Bengkalis Riau ya, semoga bisa difahami. Dan secara lebih terperinci insyaAllah pada babnya akan kita perluas ya. Dan kami angkat pertanyaan berikutnya tentang makna amil-amil Ustaz. Dalam kitab tadi disebutkan amil-amil yang masuk ke dalam fi'il mudhari dan ada yang tidak yang dapat merubah harakat. Apakah makna amil-amil itu Ustaz? Jazakallah khair. Ya, amil ini kita lihat bentuk kata dulu. Amil itu isim fa'il daripada amila ya'malu. Amila ya'malu, apa arti amila ya'malu? Bekerja, berbuat, beramal. Itu ke bahasa agamanya beramal. Ya, itu beribadah. Kalau amila ya'malu juga artinya apa? Bekerja, berbuat. Ma'amaluka, apa pekerjaanmu? Arti apa aktivitasmu? Ma'amaluk, ana tajir, ana mudarris. Jadi amila, berbuat, bekerja. Isim fa'il adalah amilun. Karena ini daripada fi'il sulasi. Daripada amila, isim fa'il menunjukkan yang melakukan perbuatan adalah timbangan fa'il. Jadi amilun, yang berbuat, yang bekerja. Nah, jadi terjadi perubahan apa i'rab disebabkan ada amil. Amil itu yang menjadi faktor karena dia yang merubah, dia yang berbuat, dia yang melakukan, sehingga terjadi perubahan dari marfu menjadi mansub, mansub menjadi majrur. Kalau dia fi'il, dari marfu menjadi mansub, mungkin mansub juga menjadi majzum. Terjadi perubahan. Umpamanya yalidu, yalidu dibaca marfu. Ya kenapa? Karena tidak ada amil yang masuk di situ. Karena kembali hukum asal. Hukum asal adalah rafa. Yalidu. Mana yalidu? Lahir. Kalau kita masukkan satu amil saja, lan yalida, lan yalida, itu pasti akan dibaca dalnya fathah. Enggak bisa dibaca lan yalid atau dibaca lan yalidu. Kenapa? Karena amilnya adalah amil nasab. Amil yang menasabkan fi'il mudhari. Tanda nasabnya fi'il mudhari sini adalah fathah. Karena dia fi'il sahih, akhir. Jadi, lan yalida. Nah, kalau masuk amil lain, lam yalid. Dibaca sukun di situ. Nggak bisa dibaca lam yalidu, lam yalida. Tapi dibaca lam yalid. Ya, kenapa? Karena amilnya beda. Amilnya amil lam yang menjazamkan. Kena amal perbuatan dia adalah atau aktivitas dia adalah menjazamkan. Nah, dia yang melakukan, dia yang berbuat, sehingga fi'il itu berubah. Lam yalid, kata lam, kamu tidak boleh harakat lain, mesti sukun. Lam yalid, enggak bisa dibaca lam yalidu atau lam yalida. Kalau dibaca seperti itu, berarti kamu tidak tahu kaidah nahu. Iya, saya ini huruf lam, saya ini huruf jazam. Iya, jangan baca yang lain. Dan bisa jadikan nah, faktor-faktor penyebab. Iya, faktor penyebab. Ya, amil. Nah, jadi amil ini ada yang masuk kepada fi'il, ada yang masuk kepada isim. Ya. Terima kasih jazakallah khair atas jawabannya, dan mungkin ini soal yang bisa kita angkat, dan sebagai penutup silakan Ustaz. Baik, itulah bahasan awal. Insyaallah masih ringan, tapi saya ingatkan kembali, tolong diulang pelajarannya, termasuk pelajaran yang baru kita dapati ini juga tolong dikuasai secara langsung, kuasai. Ya, mudah-mudahan ke depan mudah untuk kita ikuti, karena ini pelajaran saling berkaitan. Ya, insyaallah untuk mengingatkan terus pelajaran kita, insyaallah akan ada pertanyaan sebelum dibahas, sebelum terjadi apa, sebelum pembahasan yang kita bahas akan ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kaidah-kaidah yang sudah pernah kita pelajari. Wallahu alam, kita tutup saja pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul salim. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu la ilaha illa anta wa asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka. Jazakumullahu khairal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.